بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإما أشهد الإخوة رحمني ورحمكم الله Pembahasan kita pada malam hari ini masih kita sebutkan beberapa masail dari masalah-masalah yang berkaitan tentang al-wudu. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan dan telah kita jelaskan pembahasan seputar wajibatul wudu, perkara-perkara yang wajib untuk dilakukan oleh seorang ketika dia berwudu, serta hal-hal yang disunahkan ketika ia berwudu tersebut. Sehingga dari beberapa anggota-anggota wudu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Nah, perinciannya telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya. Tayib, di pembahasan ini atau di pembahasan kita pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan beberapa masail terkait bab tersebut. Di antara masalah yang disebutkan oleh mereka para fuqaha terkait masalah al-wudu adalah at-tartib wal muwalah. At-tartib wal muwalah, dua istilah yang disebutkan oleh para fuqaha terkait masalah wudu. Nah, yang dimaksud dengan at-tartib adalah seorang yang berwudu, ketika dia berwudu maka ia membasuh anggota-anggota wudunya tersebut secara tertib, secara berurutan, dari telapak tangan, berkumur-kumur, beristinsar, beristinsyak, membasuh wajah dan yang semisalnya, sampai ia menyelesaikan wudunya sehingga tidak terbalik-balik, wajah dulu baru tangan, baru kaki dan yang semisalnya. Nah, ini yang dimaksud dengan at-tartib. Sehingga dari sisi sifatnya adalah mendatangkan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian pembahasan yang ingin kita sebutkan di bab ini adalah terkait hukum at-tartib. Apakah wajib ataukah tidak? Dalam arti kata, ketika seseorang dia berwudu dalam keadaan wudunya tersebut tidak dilakukan secara tartib, mungkin dia mulai dari tangannya, terus wajahnya, terus kakinya, terus mengusap kepalanya. Nah, apakah teranggap sah wudunya ataukah tidak? Ini yang dibahas oleh mereka para al-fuqaha. Dan dalam bab ini masyarul ikhwah, masalah tertib fil wudu adalah permasalahan yang diperselisihkan oleh al-fuqaha. Masalah tertib fil wudu diperselisihkan oleh para fuqaha, apakah wajib ataukah sunnah. Kalau pendapat mereka para fuqaha yang mengatakan bahwasanya tertib bukan perkara yang wajib, yaitu sunnah, menunjukkan sah wudunya seorang yang dia berwudu dalam keadaan ghairu murattabah, dalam keadaan tidak secara tertib. Nah, dia lakukan terbalik-balik. Ini pendapat sebagian di antara para fuqaha mengatakan sah wudunya karena tertib hanya masalah as-sunnah. Namun yang rajih dari pendapat tersebut wallahu a'lamu bishawab adalah at-tartib termasuk dari perkara yang wajib. At-tartib termasuk dari perkara yang wajib. Naam. Berdasarkan apa yang zahir dari firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan seorang muslim ketika dia hendak salat untuk berwudu, Allah Tabaraka wa Taala sebutkan perintahnya tersebut dalam bentuk murattaban, yakni secara tertib. Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian, kemudian baru kemudian wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dalam hal ini diwajibkan bagi seseorang untuk kemudian melakukannya secara tertib sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika Allah perintahkan agar seorang ketika berwudu untuk membasuh wajahnya, yang pertama maka dibasuh wajahnya. Baru kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, dia basuh tangannya sampai sikunya, maka dia lakukan perintah yang kedua tersebut. Membasuh kepala juga demikian, sampai dengan mencuci kedua kakinya ilal ka'bain. Nah, demikian pula dalil yang kedua adalah senantiasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam wudunya beliau melakukannya secara tertib, sebagaimana riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari para sahabat Rasul ketika menyebutkan tentang sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya hadis Humran yang kemarin disebutkan ketika menceritakan Utsman bin Affan mempraktikkan kepada mereka sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melakukannya secara murattaban, secara tertib. Di antara alasan pula yang lainnya adalah wudu ini termasuk dari perkara ibadah. Wudu itu termasuk dari perkara ibadah yang memiliki perbuatan-perbuatan yang berbeda-beda sebahagianya dengan sebagian yang lain. Sama seperti sholat, ada tata caranya, ya kan, yang berbeda-beda dari satu gerakan ke gerakan yang lain, sehingga ketika dilakukan dalam keadaan ternyata berbeda dari sisi gerakannya, maka teranggap bahwasanya sholatnya tersebut ini tidak sah, demikian pula wudunya. Nah, dan ini wallahu alam bisawab adalah pendapat yang rajih. Pendapat ini dirajihkan oleh jumhur para fuqaha, di antaranya oleh mazhab Asy-Syafi'iyah, Al-Hanabilah, pendapat dari Malikiyah, dan dipilih oleh Syekh Ibn Uthaymin dan Syekh Nibas dalam beberapa karya mereka rahimahumullahu ta'ala. Dan ini wallahu a'lamu bishawab adalah pendapat yang rajih. Naam, wajibnya tertib, sehingga kalau seorang berwudu dalam keadaan tidak murattaban, tidak dilakukan secara tertib, maka tidak sah wudunya. Kemudian pembahasan yang berikutnya yang disebutkan oleh para fuqaha adalah al-muwalat. Al-muwalat berbeda dengan tertib. Kalau yang dimaksud dengan al-muwalat maksudnya adalah muttasil ghairu munfasil, yakni ketika seseorang itu membasuh anggota-anggota wudunya dia lakukan secara bersambung terus-menerus, tidak terpisah antara satu gerakan dengan gerakan yang lain. Itu maksud dari muwalat. Itu maksud dari muwalat. Sehingga ketika dia mencuci tangannya, maka selang berapa saat dia harus berkumur, beristinsar, beristinsyak. Selang berapa saat dia harus membasuh wajahnya. Nah, terus demikian sampai dia menyelesaikan wudunya. Sehingga terus bersambung dan tidak memakan jeda antara kedua gerakannya tersebut. Ini yang dimaksud dengan al-muwalat. Al-muwalat. Dan al-muwalat berdasarkan pendapat yang rajih dari mereka para al-fuqaha, hukumnya juga wajib. Termasuk dari furud al-wudu, termasuk dari kewajiban-kewajiban al-wudu adalah seorang melakukan gerakan-gerakan wudunya tersebut itu secara muwalat, secara bersambung, tidak terpisah dengan jeda waktu antara satu gerakan yang satu dengan gerakan yang lain. Akan tapi terjadi khilaf di antara para fuqaha terkait apa ketentuan dari muwalat tersebut. Apa ketentuan dari muwalat tersebut? Yakni seseorang dia berwudu, kemudian melanjutkan ke gerakan yang setelahnya, itu apa ketentuan al-muwalat? Apa ketentuan muwalat yang teranggap sah wudunya dengan muwalat tersebut? Terjadi khilaf di antara para al-fuqaha, namun pendapat yang rajihnya seperti yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, demikian pula beberapa di antara para al-fuqaha, bahwasanya al-muwalat ini semuanya melihat dari kering dan tidaknya anggota-anggota wudu yang dia basuh tersebut. Selama belum mengering, maka teranggap masih ia melakukan gerakan-gerakan wudunya secara muwalat, secara bersambung, tidak terpisah antara satu gerakan dengan gerakan yang lain. Seperti contoh, ketika seorang dia hendak membasuh tangannya sampai sikunya, kemudian ternyata dia melihat di tangannya tersebut ada noda yang dikhawatirkan nantinya menghalangi masuknya air di noda tersebut, maka dia membersihkan noda, nah, dengan sabun atau yang semisalnya. Nah, selama dia melakukan hal tersebut dalam keadaan tidak menyebabkan keringnya anggota-anggota wudu yang dia basuh sebelumnya, maka masih teranggap sebagai muwalat. Maka masih teranggap sebagai al-muwalat. Demikian pula contoh kalau semisal seorang berwudu, dia baru selesai sampai pada tahap membasuh wajahnya, ternyata air keran mati, ya kan? Air keran mati, sehingga dia harus mengambil air, mungkin dia harus berpindah ke keran yang lain, ataukah mungkin menunggu selang berapa saat, baru kemudian ketika orang yang di sampingnya selesai dari wudunya, dia bisa melanjutkan gerakannya. Nah, ini sebagai misal. Kalau semisal dia melakukannya dalam keadaan, sekali lagi, anggota-anggota wudu yang dia basuh sebelumnya dalam keadaan masih basah dan belum mengering, maka yang demikian masih teranggap sebagai al-muwalat. Sehingga jeda waktu antara satu gerakan dengan gerakan yang lain itu tidak lama. Itu tidak lama. Kalau semisal seorang dia contohnya berwudu, kemudian setelahnya di tengah-tengah wudu airnya mati, lama baru kemudian menyala. Lama kemudian baru menyala. Sudah kering, ya kan, anggota wudunya. Maka ketika dia hendak berwudu kembali, diwajibkan baginya untuk memulai dari pertama. Untuk memulai dari pertama gerakan wudu, disebabkan karena telah mengeringnya anggota-anggota wudu yang dia basahi di waktu sebelumnya. Karena dia melakukannya dalam keadaan ghairu muwalat, dia lakukan tanpa muwalat, tanpa bersambung antara satu gerakan yang satu ke gerakan yang lainnya. Dan tadi kita sebutkan pendapat yang rajih terkait al-muwalat adalah wajibnya perkara tersebut. Ini termasuk dari kewajiban-kewajiban wudu, dan ini yang dirajihkan oleh kebanyakan di antara para al-fuqaha, di antaranya terjih dari al-Imam Syaukani, demikian pula masyhur dari mazhab al-Hanabilah, dan demikian pula al-Malikiyah, serta pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Ibn Baz dan Ibn Utsaimin dalam beberapa karya-karya mereka rahimahumullahu taala. Nah, ini masalah al-muwalat. Kemudian yang berikutnya, perkara yang dibahas pula oleh mereka para fuqaha terkait al-wudu adalah apakah seseorang ketika dia berwudu dalam keadaan terdapat di dalam sebagian nas disunahkan bagi ia untuk kemudian mendahulukan yang kanan. Nah, dalam arti kata ketika dia berwudu kemudian gerakan wudunya tersebut itu tidak beraturan, kiri dulu baru kanan. Ketika mengusap, ketika mencuci tangan, kiri dulu baru kanan. Ketika kaki, kanan dulu baru kiri. Nah, ini tidak beraturan antara yang kanan dengan yang kiri. Apakah yang demikian membatalkan wudunya ataukah tidak? Ini juga termasuk dari perkara yang dibahas oleh mereka para ulama. Beberapa di antara para fuqaha menyebutkan tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk dia mengulangi wudunya, disebabkan tatkala dia membasuh anggota-anggota wudunya tersebut tidak beraturan antara sebagian anggotanya, apakah yang kanan dulu yang dia dahulukan ataukah yang kirinya. Nah, bahkan sebagian para fuqaha menyebutkan kesepakatan para ulama dibolehkannya hal tersebut. Di antara mereka para fuqaha yang menyebutkan tentang adanya ijma' terkait yang demikian, ini perkara yang dibolehkan, bukan termasuk dari pembatal, dari pembatal wudu, adalah Al-Imam Ibn al-Mundhir dalam risalahnya Al-Awsat. Beliau mengatakan rahimahullah, wa ajma'u ala anna la i'adata 'ala man bada'a bi yasarihi qabla yaminihi. Telah sepakat para fuqaha, kata beliau, bahwasanya tidak ada kewajiban untuk mengulang wudu bagi seseorang yang dia mulai membasuh anggota wudunya, dia mulai dari yang kirinya sebelum yang kanannya. Wa qad rawayna 'an 'Ali bin Abi Thalib wa Ibnu Mas'ud, dan telah kita riwayatkan asar dari Ali bin Abi Thalib, demikian pula Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Mereka berdua mengatakan, la tubali bi ayyi yadayka bada'ta. Naam. Maka janganlah kamu menganggap dengan tangan mana yang kamu mulai ketika berwudu. Yakni terserah dia mulai dari yang kiri itu dibolehkan, mulai dari yang kanan juga dibolehkan. Namun yang afdal tentulah mencontoh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yu'jibuhu tayammun. Beliau lebih mendahulukan di bahagian anggota badannya yang sebelah kanan ketika beliau berwudu, bersuci, di antaranya berwudu, wa tana'ulihi, demikian pula ketika mengenakan sendal, dan di dalam beberapa perkara-perkara yang beliau lakukan alaihi assalatu wassalam. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Al-muhim, tidak ada khilaf di antara para fuqaha bila seorang dia mendahulukan yang kiri kemudian baru yang kanan, ini termasuk dari perkara yang dibolehkan dan bukan termasuk dari pembatal, dari pembatal-pembatal al-wudu. Kemudian masalah yang berikutnya yang dibahas pula oleh mereka para al-fuqaha adalah mas'alatu at-tanshif fil wudu. At-tanshif, tanshif itu pengertiannya adalah mas'hu ma'il wudu alladhi yalsaqu fi a'dha'il wudu bil mindil wa ghairihi. At-tanshif itu artinya adalah mengusap air wudu yang menempel di anggota-anggota wudu ketika seorang berwudu menggunakan sapu tangan dan yang semisalnya. Ketika berwudu dia usap dengan sapu tangannya atau mungkin dengan bajunya, ya kan, mungkin dia ingin mengusap area wajahnya, nah agar ketika mengenakan kacamata tidak berembun, ataukah karena memang dia ingin untuk mengusapnya. Ini yang disebut dengan masalah at-tanshif fil wudu. Nah, mengusap air yang menempel di anggota wudu dengan menggunakan kain apapun dan yang semisalnya. Nah, disebutkan bahwasanya masalah at-tanshif fil wudu adalah masalah yang diperselisihkan oleh para al-fuqaha. Akan tetapi perselisihan yang terjadi di antara para fuqaha tersebut bukan terkait sah tidaknya wudu ketika seseorang ia melakukan tanshif tersebut, tapi hanya berkisar tentang masalah apakah tanshif ini perkara yang makruh ataukah tanshif ini perkara yang dibolehkan, ataukah ketika seorang melakukan tanshif ia menyelisihi perkara yang afdal. Hanya itu saja yang dibahas oleh mereka para al-fuqaha. Adapun terkait batal dan tidaknya wudu seseorang atau haram dan tidaknya at-tanshif, tidak ada khilaf di antara para fuqaha bahwasanya yang demikian tersebut ini tidaklah membahayakan wudu dalam arti kata batal wudunya, itu tidak. Ataukah membahayakan seorang yang berwudu dalam arti kata dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Ini tidak ada khilaf bahwasanya tansyifil wudu ini adalah perkara yang dibolehkan, hanya terkait makruh tidaknya. Khilaf aula ataukah tidak, boleh dan tidaknya. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Disebutkan al-Imam Nawawi di dalam kitab beliau Al-Majmu', beliau mengatakan naqala al-Mahamili ataukah al-Muhamili. Beliau menukilkan perkataan salah seorang imam al-Qadhi al-Muhamili, al-ijma' ala annahu la yahrum, adanya ijma' bahwasanya, kata Imam Nawawi, at-tansyif ini perkara yang tidak diharamkan. Wa innamal khilafu fil karahati wallahu alam. Perselisihan yang terjadi di antara para fuqaha adalah terkait makruh dan tidaknya at-tansyif tersebut. Naam. Sehingga hanya sekedar masalah makruh dan tidak. Tapi dalam babu tahrim atau membatalkan wudu ini tidak ada khilaf. Tansyif itu tidak membahayakan wudu seorang muslim. Penyebab khilaf tersebut adalah adanya hadis yang datang dari Maimunah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dalam riwayat Al-Bukhari, ketika menceritakan mandi junubnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyelesaikan mandi junubnya, maka datang istri beliau Maimunah radhiyallahu taala anha membawa al-mindil, membawa sapu tangan dan yang semisalnya, kain untuk beliau menggunakan dengan kain tersebut mengusap air yang ada di tubuhnya setelah mandi. Maka disebutkan di dalam hadis tersebut, falam yuridha wa ja'ala yanfudul ma'a bi yadayhi. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menolak pemberian Maimunah tersebut, beliau tidak mau menggunakannya, dan beliau pun membersihkan air yang ada di badan beliau alaihi salatu wasalam dengan tangannya diginikan. Nah, tidak beliau gunakan sapu tangan yang semisalnya untuk dijadikan sebagai handuk membersihkan air yang ada di tubuhnya. Sehingga terkait hadis ini menyebabkan mereka para al-fuqaha berselisih pendapat apakah membersihkan badan ketika seorang selesai berwudu dengan handuk dan yang semisalnya, ataukah ketika seorang selesai mandi junub adalah perkara yang dimakruhkan ataukah tidak. Nah, perkara yang dimakruhkan ataukah tidak. Sebagian pendapat di antara mereka para fuqaha berpandangan bahwasanya hal tersebut adalah perkara yang makruh. Ini adalah pendapat al-Imam Mujahid, al-Imam An-Nakhai, Sa'id bin al-Musayyib, dan diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwasanya beliau berpandangan hal tersebut adalah perkara yang makruh. Ibn Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhuma, beliau menyebutkan makruhnya at-tansyif dalam wudu dunal ghusli. Al-karahiyatu fil wudu dunal ghusli. Ibn Abbas beliau berpandangan at-tansyif itu makruh ketika berwudu saja. Adapun mandi ini bukan makruh. Ini bukan perkara yang dimakruhkan. Namun yang rajih dari beberapa pendapat tersebut wallahu a'lamu bishawab adalah pendapat jumhur dari kalangan al-fuqaha yang menyebutkan bahwasanya at-tansyif adalah perkara yang mubah. At-tansyif adalah perkara yang mubah, yakni dibolehkan seseorang ketika dia berwudu atau setelah mandi untuk kemudian dia bersihkan atau dia usap air wudu yang ada di anggota wudunya dengan menggunakan kain atau yang semisalnya, atau tidak dia bersihkan, itu semuanya dibolehkan. Itu semuanya dibolehkan, bukan perkara yang dimakruhkan badannya. Dan ini wallahu a'lam bishawab adalah pendapat yang rajih, sehingga dalam masalah ini adalah masalah khilafiyah Namun kembalinya ke masalah al-wasi', perkara yang diberikan pelonggaran bagi seseorang, apakah dia ingin melakukannya itu dibolehkan, dia tidak melakukannya juga yang demikian dibolehkan. Wallahu a'lamu bishawab. Naam. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin dalam majmu' fatwa beliau ketika menyebutkan tentang masalah tansyus ini, ketika beliau menyebutkan dalil hadis Maimunah yang tadi kita sebutkan, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menolak kain yang dibawakan oleh beliau untuk menghanduki tubuhnya. Maka Syekh Ibnu Utsaimin beliau mengatakan anna hadzal fi'la minan nabi sallallahu alaihi wasallam qadiyatu 'ainin tahtamilu 'iddata umur, yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut adalah perkara tertentu yang dari sisi wujudnya itu memiliki beberapa kemungkinan-kemungkinan. Beberapa kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan yang pertama kata beliau, imma li'annahu sababun fil mindil. Tidak maunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggunakan kain tersebut. Mungkin kemungkinan yang pertama adalah disebabkan karena pada kain itu ada sesuatu sebab sehingga beliau tidak mau menggunakannya. Ada satu sebab yang beliau berpandangan tidak mau menggunakan kain tersebut, memilih untuk membersihkannya dengan kedua tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Auli ada min nadhafati, ataukah penyebabnya adalah disebabkan karena kain tersebut tidak bersih. Kata Syekh Ibnu Taimin, penyebab yang berikutnya adalah mungkin disebabkan karena tidak bersihnya kain tersebut sehingga Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak menginginkannya. Au yukhsha ayyubayyabullahu bilma, ataukah beliau khawatir kain yang beliau gunakan nantinya akan menjadi basah dengan air yang ada di badan beliau sallallahu alaihi wasallam. Au bulalahu bilma'i ghairu munasib, ataukah basahnya kain itu dengan air itu bukan perkara yang cocok. Bukan perkara yang cocok. Fahunaka ihtimala, di sana ada beberapa kemungkinan-kemungkinan yang ada. Lakin kata beliau, itu yanuha bil mindili qad yakunu dalilan ala anna min adatihi ayyan shaffa a'dha'ahu wa illa lama atat bihi. Naam. Akan tetapi kata beliau, difahami dari hadis ini, didatangkannya kain tersebut oleh Maimunah radhiyallahu taala anha sebagai dalil termasuk dari kebiasaan beliau ketika mandi al-janabah adalah beliau membersihkan anggota-anggota wudunya dengan kain tersebut. Kalau semisal itu bukan kebiasaan Rasul, maka tentu Maimunah radhiyallahu taala anha tidak mendatangkan al-mindil tersebut. Selesai penjelasan dari beliau yang menyebutkan kesimpulannya bahwasanya at-tansyif adalah perkara yang dibolehkan, boleh bagi seorang untuk dia membersihkannya dengan menggunakan kain dan semisalnya, dan boleh pula bagi dia untuk tidak bersihkan air yang menempel di anggota wudunya tersebut dengan kain-kain tersebut. Al-amru wasi' walillahil hamd. Kemudian masalah yang berikutnya yang dibahas oleh para fuqaha adalah berapa kadar wajib seseorang ketika dia membersihkan anggota-anggota wudunya. Berapa kadar wajib seseorang ia membersihkan anggota-anggota wudunya tersebut. Ini juga masalah yang dibahas oleh para fuqaha dan disebutkan oleh Al-Imam Nawawi ketika beliau mensyarah Sahih Al-Imam Muslim dan menyebutkan tentang sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan wa qad ajma'al muslimun, dan sungguh telah sepakat al muslimun yakni para ulama, para al fuqaha, ala anna al wajiba fi ghusl al a'dha'i marratan wahidah, bahwasanya mencuci anggota-anggota wudu yang sifatnya wajib itu adalah satu kali cucian. Satu kali cucian. Ini sepakat para ulama, tidak ada khilaf bahwasanya yang wajib bagi seseorang untuk dia bersihkan anggota-anggota wudunya adalah dengan satu kali cucian saja. Naam. Ala anna thalathata sunnatun, dalam keadaan ia mencucinya sebanyak tiga kali adalah termasuk dari perkara yang sunnah. Termasuk dari perkara yang sunnah, yang lebih afdal. Yang lebih afdal. Kemudian beliau menyebutkan adanya riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sahih, beliau membasuh anggota-anggota wudunya sebanyak sekali. Ada pula riwayat-riwayat yang lain yang beliau membasuh masing-masing dari anggota wudunya tersebut itu sebanyak salasan, tiga kali cucian. Naam. Ini menunjukkan bahwasanya yang wajib bagi seorang ketika berwudu adalah di kali yang pertamanya saja. Naam. Disebutkan pula oleh Al-Imam Syaukani di dalam kitab beliau ketika mensyarah hadis ini, hadis yang menjelaskan tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan waqad ja'atil ahaditsu sahihah, telah datang hadis-hadis yang sahih bil ghusli marratan marratan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencuci setiap anggota-anggota wudunya tersebut itu sekali-sekali dalam masing-masing anggota wudu yang disyariatkan bagi seorang muslim untuk mencucinya ketika berwudu. Wa marrataini marratain, ada pula hadis yang sahih yang menyebutkan Rasul melakukannya dua kali dua kali, sehingga sekali-sekali. Kemudian di riwayat yang lainnya beliau lakukan dua kali dua kali. Wasalasan wasalasan, tiga kali tiga kali. Wa ba'dul a'dha'i salasan wa ba'dhuha marratain, sebagian anggota wudu Rasul membasuhnya tiga kali, sebagian yang lainnya dua kali. Naam. Ini riwayat semuanya adalah riwayat yang sahih yang datang ketika menyebutkan tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian beliau menyebutkan wa anna salasa hiyal kamal wal wahidah tujzi. Namun ketika seorang muslim dia membilas atau dia mencuci masing-masing anggota wudunya tersebut sebanyak tiga kali cucian, maka itu yang lebih sempurna, walaupun satu kali cucian itu teranggap sah wudu dirinya sehingga dia telah melakukan perkara yang wajib. Naam. Asy-Syaikh bin Baz juga menyebutkan dalam salah satu fatwa beliau, "Lakin idza a'adahu marratan tsaniyah afdal." Namun ketika seorang dia berwudu kemudian dia ulang dengan cucian yang kedua, itu adalah perkara yang afdal. Sehingga jangan sekali. Sekali adalah perkara yang wajib. Namun kalau semisal seorang mengulangnya kembali di kali yang kedua dalam setiap anggota-anggota wudunya, maka itu yang afdal. Wa idza 'ada thalathah yakunu afdal wa afdal, kata beliau, dan apabila dia mengulang lagi dengan tiga kali cucian, maka jadilah wudunya tersebut adalah perkara yang afdal dan afdal. Ini menunjukkan dengan penjelasan-penjelasan yang tadi disebutkan dari mereka para ulama, bahwasanya yang afdal adalah seorang tidak mencukupkan dengan satu kali cucian tersebut. Nah, karena bisa jadi ya kan, ketika dia membasuh tangannya mungkin ada sebagiannya yang tidak terkena air wudu, atau mungkin dia lupa untuk kemudian mengusapkan di bagian-bagian tertentu. Nah, di bagian-bagian tertentu. Sehingga ketika dia mengusap lagi di kali yang kedua ditambah dengan kali yang ketiga, maka ini tentulah jauh lebih sempurna dan lebih afdal sebagaimana keterangan yang tadi kita dengarkan dari mereka para al-fuqaha. Nah. Selesai penjelasan seputar masalah al-wudu dari beberapa masail yang disebutkan oleh para fuqaha terkait perkara wudu tersebut. Baik, kita bacakan hadis yang setelahnya yang disebutkan oleh Habib bin Hajar terkait sifat al-wudu atau bab al-wudu dari kitab Bulughul Maram. Beliau menyebutkan hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza stayqadha ahadukum min naumihi falyastanthir salatan." Apabila salah seorang di antara kalian itu terbangun dari tidurnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Falyastanthir salatan." Maka hendaklah dia melakukan istinthar sebanyak 3 kali. Yakni dia masukkan air ke dalam hidungnya, kemudian mengeluarkannya, melakukan istinsyak, yakni mengeluarkan air, menunjukkan sebelumnya dia melakukan istinsyak, ya kan? Istinsyak wal istinsyak. Nah, kemudian kata Nabi saw, fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi. Karena sesungguhnya syaitan tersebut itu di malam tersebut tertidur di bagian khayshumnya. Terjadi khilaf di antara para fuqaha tentang makna khayshum. Sebagian menyebutkan khayshum itu adalah tulang yang ringan yang ada di bagian ujung hidung. Antum kalau pegang sini ada tulangnya, ya kan? Nah, itu khayshum namanya. Sebagian menyatakan itu ada di bagian dalam hidung. Nah, al-muhim di dalam hadis ini Nabi SAW menganjurkan agar setiap muslim ketika dia terbangun dari tidurnya untuk kemudian melakukan hal tersebut. Dia memasukkan air ke dalam hidungnya kemudian mengeluarkannya, dan dia mengulang hal ini sebanyak 3 kali. Salasan, bukan sekali, 2 kali, tapi 3 kali dia lakukan. Salasan. Kemudian Rasul menyebutkan hikmahnya, fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi. Karena sungguhnya syaitan itu dia tidur di bagian dalam hidungnya. Hadis ini sahih disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tayib, adapun syarat dari hadis ini, demikian pula beberapa penjelasan terkait masalah-masalah yang ada di hadis ini, insyaallah taala kita akan bacakan pada pertemuan yang setelahnya insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab, wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu hafizakumullahu ta'ala.